makan, minum. Sekarang kita membaca kitab pakaian. Dan Islam adalah agama yang kamil mutakamil. Kalau bahasanya itu komprehensif, menyeluruh, bukan hanya mengatur perkara akidah, keyakinan seorang muslim kepada Allah. Islam bukan hanya mengatur ibadah, ibadah-ibadah praktis sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah. Tetapi Islam juga mengatur muamalah, yaitu cara bergaul, cara berinteraksi. Dan Islam juga mengatur tingkah laku, yaitu adab-adab yang kita lakukan setiap harinya. Maka ini termasuk malam yang kita belajar adab di dalamnya. Maka tidak mengurangi pentingnya ilmu ini, karena ilmu ini juga bagian dari Islam, bagian yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan faedahnya kita mempelajari kitab adalah kita akhirnya tahu bagaimana sedetil-detilnya adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya Bapak Ibu Saudara-saudari, yang kita pelajari ini bukan sekedar pembendaharaan ilmu semata, tapi sebagai bekal kita hidup di dunia. Dengan ilmu ini kita bisa menggapai ridha Allah jika kita amalkan. Maka ini faedahnya, terutama kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang baru hadir di masjid ini, yaitu malam Rabu kita senantiasa belajar adab dan tingkah laku. Kita baca hadis yang ke-796. Wa an Jabir wa an Abi Juriyin. Jabir atau Juriyin. Wa an Abi Juriyin, Jabir ibnu Sulaim radhiyallahu anhu qala: Ra'aitu rajulan yasdurun nasa an ra'yihi. Ra'aitu rajulan yasdurun nasa an ra'yihi. لا يقول شيئا إلا صدروا عنه قلت من هذا قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين قال لا تقل عليك السلام عليك السلام تحية الموتى قل السلام عليك قال قلت أنت رسول الله قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك وإذا أصابك عام سنة عام سنة فدعوته أنبتها لك وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك قال قلت اعهد إلي قال لا تسبن أحدا لا تسبن أحدا قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة ولا تحقرن من المعروف شيئا وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليك وجهك إن ذلك من المعروف وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما لا تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح وقال الترمذي حديث حسن صحيح. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang ke-769 796. Baik. Dari Abu Jurayyi, yaitu Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu Beliau berkata, saya melihat ada seorang lelaki yang orang-orang semuanya sama mengeluarkan uraiannya, berpokok pangkal dari pendapat orang tersebut. Orang itu tidaklah mengucapkan sesuatu, melainkan orang-orang sama mengeluarkan uraiannya dengan pedoman dari ucapan orang tersebut. Saya bertanya, siapakah orang itu? Orang-orang sama menjawab, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya lalu mengucapkan alaikassalam wahai Rasulullah sampai dua kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan mengucapkan alaikassalam, sebab alaikassalam adalah sebagai penghormatan kepada orang-orang mati. Ucapkanlah assalamu alaik. Jabir berkata, saya lalu bertanya, apakah anda itu Rasulullah? Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, saya adalah Rasulullah, yakni utusan Allah. Allah ialah yang apabila engkau ditimpa oleh sesuatu bahaya, kemudian engkau berdoa padanya supaya bahaya itu dilenyapkan, maka Allah pasti melampangkan engkau dari bahaya tadi. Juga jikalau engkau ditimpa oleh tahun paceklik, yaitu bahaya kelaparan karena kemarau, lalu engkau berdoa padanya, maka Allah akan menumbuhkan tanaman-tanaman untukmu. Dan jika engkau berada di suatu tanah gersang atau tanah daerah yang tandus, kemudian engkau kehilangan kendaraanmu atau hewan tungganganmu, kemudian engkau berdoa padanya, mohon supaya diselamatkan, maka Allah akan mengembalikan hewan tungganganmu itu padamu. Jabir radhiyallahu anhu berkata, saya lalu berkata, berilah saya suatu perjanjian yang wajib saya penuhi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali engkau mencaci maki kepada seorang pun. Jabir berkata, sesudah itu saya tidak pernah lagi mencaci maki kepada siapapun, baik ia orang merdeka atau hamba sahaya, ataupun kepada unta atau kambing. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, janganlah engkau meremehkan sedikitpun dari perbuatan yang baik, yakni sekalipun tampaknya tidak berarti dan kurang berharga, tetapi lakukanlah itu. Hendaklah engkau berbicara dengan saudaramu dan engkau senantiasa menunjukkan muka yang manis padanya, karena sesungguhnya yang demikian itu termasuk perbuatan yang baik. Angkatlah sarungmu sampai ke pertengahan betis, tetapi jikalau engkau enggan berbuat semacam itu, maka bolehlah sampai pada kedua mata kaki. Takutlah pada perbuatan menurunkan sarung, sesungguhnya yang demikian itu termasuk kesombongan, dan sesungguhnya Allah tidak suka kepada kesombongan. Jikalau ada seseorang yang mencaci maki kamu, maka atau mencela dirimu dengan sesuatu yang ia tahu bahwa cela tadi memang ada dalam dirimu, maka janganlah engkau membalas mencela padanya dengan sesuatu yang engkau tahu bahwa cela itu memang ada dalam dirinya, sebab hanya sanya tanggungan, yakni dosa perbuatan itu adalah pada diri orang yang mencela saja. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi dengan sanad yang sahih, dan Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita ingin membahas hadis ini. Poin pertama yang kita bahas adalah sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau Abu Jurayj. Dalam beberapa cetakan disebutkan Abu Jurayj. Ya, Abu Jurayj. Namanya siapa? Kunyahnya Abu Jurayj. Ya. Dan namanya Jabir bin Salim. Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu. Dan Abu Jurayj, Jabir bin Sulaim, beliau tidak terlalu masyhur di tengah para ulama sejarah, ulama biografi para sahabat. Maka kita lanjut saja kepada makna hadis. Di sini Rasulullah sallallahu Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitab beliau Riyadhus Salihin, dalam Kitabul Libas, hadis yang berkenaan dengan sarung. Hadis yang berkenaan dengan sarung. Ya, dan hadis ini dari Jabir bin Sulaim. Bahwasanya Jabir bin Sulaim ini beliau mendatangi kota Madinah. Artinya sampai ke kota Madinah. Lalu beliau melihat seseorang. Melihat seseorang yang mana pendapatnya selalu diakui oleh orang banyak. Pendapatnya selalu diambil oleh orang banyak. Itu makna dari perkataan ra'aitu rajulan yasdurun nasa an ra'yih. Aku melihat seseorang yang mana manusia, di sini disebutkan, saya melihat ada seorang laki yang seorang-orang semuanya sama mengeluarkan uraiannya berpokok pangkal dari pendapat orang tersebut. Artinya orang ini menjadi sumber semua pendapat. Semua orang bertanya kepadanya, semua orang menujunya. Nah, itu maksudnya. Beliau datang, kemudian orang ini menjadi sumber perkumpulan. Semua orang menuju kepadanya, bertanya, mendengarkannya, melihatnya. Itu maksudnya. Kemudian disebutkan di sini, orang itu tidak mengucapkan sesuatu, melainkan orang-orang semua mengeluarkan uraiannya dengan berpedoman dari ucapan orang tersebut. Artinya, ucapan orang ini menjadi pedoman untuk semua manusia, untuk semua yang hadir, menjadi sandaran. Semuanya menerima apa yang diucapkan oleh orang ini. Nah, itu maknanya ketika Jabir ibn Sulaim radhiyallahu anhu berkata, la yaqulu syai'an illa sadaru anhu. Tidaklah beliau berbicara sesuatu kecuali orang-orang akan mengambil pendapatnya. Artinya begini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu setiap perkataannya didengar orang dan semua orang bertanya kepadanya. Itu yang dimaksud dalam perkataan Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu. Lalu Jabir berkata, "Man hadza?" Ya, siapa ini? Yaitu Jabir berkata kepada orang-orang yang hadir di situ. Maka orang-orang yang hadir di situ mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini gelar bagi seorang manusia yang sangat tinggi, Rasulullah. Dan itulah gelar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Muhammad adalah Rasulullah. Ini gelar yang paling utama yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka para sahabat menjawab, dia adalah Rasulullah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu Jabir bin Sulaim berkata, alaikassalamu ya Rasulullah. Dua kali, alaikassalamu ya Rasulullah. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, artinya atasmu keselamatan, atasmu keselamatan. Ini seucapan salam langsung dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la taqul alaikassalam. Jangan kamu ucapkan alaikassalam. Alaikassalam tahiyatul mauta. Ucapan alaikassalam itu adalah ucapan salam para orang mati. Ya. Ya, ini maksudnya apa? Ucapan salam para orang mati dijelaskan oleh para ulama, annahum kanu fil jahiliyah yusallimuna 'alal amwat hakadha. Orang-orang di masa jahiliyah, kalau mereka melewati orang-orang mati yang dikubur, maka mengucapkan alaikassalam. Itu maksudnya tahiyatul mauta. Alaikassalam adalah penghormatan kepada orang mati. Artinya kalau lagi menziarahi kubur atau melewati orang mati, maka mengucapkan alaikassalam. Sedangkan kita masih hidup. Nah, itu maksudnya. Orang masih hidup, jangan diucapi salam seperti itu, tapi ucapannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikassalam itu adalah ucapan untuk orang mati. Ucapan ini tidak boleh kita ucapkan dari dua sisi. Yang pertama, itu adalah ucapan salam untuk orang mati. Yang kedua, itu kebiasaan kaum jahiliyah. Adapun orang Islam, kalau menziarahi kubur, maka mereka mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lalahikun. Nah, ini para ikhwah. Jadi sekali lagi, kenapa alaikassalam dilarang? Karena itu adalah ucapan orang jahiliyah. Tatkala menziarahi kubur atau melewati orang mati, mereka mengucapkan alaikassalam. Ya, alaikanya dulu didahulukan. Kalau kita apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam dulu didahulukan. Wah, beda Ustaz. Iya, beda. Ya, beda. Bedanya sangat jelas. Apa bedanya? Yang pertama alaika, yang kedua assalam. Itu bedanya. Maknanya pun berbeda. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, orang-orang jahiliyah, mereka kalau ingin mengucapkan salam kepada orang mati, mereka mengucapkan alaikassalam. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Qul assalamu alaik." Qul assalamu alaik. Ini artinya ucapkanlah semoga keselamatan atasmu. Ini perkataan menunjukkan bahwasanya seorang manusia muslim jika ingin mengucapkan kepada orang lain, maka mengucapkan assalamualaikum. Ada Ustaz Marba. Hayyakumullah Ustaz. Jazakallah. Ya. Assalamualaika. Ini dalil kalau kita mengucapkan salam, maka kita ucapkan assalamualaikum. Ya. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kalau kita mengucapkan salam tatkala salat. Assalamu alayka ayyuhan nabi, dalam riwayat yang lain assalamu alan nabi. Jadi didahulukan salamnya sebelum alanya. Paham bedanya, Pak? Ya. Saya tulis ya biar paham. Bedanya kalau kita bukan orang jahiliyah mengucapkan assalamu alaika. Salamnya dulu didahulukan. Tapi kalau orang jahiliyah, apa yang didahulukan? Alaika. Nah, itu bedanya. Alaikassalam. Oh, beda Ustaz? Iya, beda. Ya. Ini orang jahiliyah, ini orang muslim. Kemudian ini didahulukan salamnya, ini didahulukan alaikanya. Nah, itu bedanya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengucapkan assalamu alaikum. Kemudian kalau salam itu jangan pelit. Ya. Kalau salam jangan pelit. Assalamualaikum. Ya. Tapi ucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lengkap. Wa idza hayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian mengucapkan diucapkan salam kepada oleh orang lain, maka jawablah salam tersebut dengan yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Maka ucapkan salam yang sempurna, assalamualaikum warahmatullahi. Kadang-kadang sebagian orang kalau ketemu salam, ya salam, itu sudah apa namanya, sudah cuma sekian, kemudian pelit suaranya, salam, ya enggak, assalamualaikum warahmatullahi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, kalau kita mengucapkan assalamualaikum, maka kenapa pakai kum? Kum itu kan untuk orang banyak. Jadi kalau saya mengucapkan kepada Mas Ode, ya, assalamualaikum. Kenapa? Karena bersama beliau ada malaikat-malaikat. Kita ucapkan kepada beliau dan malaikat-malaikat yang hadir bersamanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat penjelasan dari Imam Utsaimin rahimahullah. Qala ba'dul ulama taqulu assalamu alaikum turidu bidzalika an tusallima 'alal insan alladzi sallamta 'alaihi wa man ma'ahu minal malaika. Kenapa kita mengucapkan assalamu alaikum padahal orangnya satu? Ya. Maka kita menginginkan tatkala ucapan salam itu kita mengucapkan salam kepada orangnya dan juga malaikat-malaikat yang ada di sekitar itu. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau seandainya orangnya satu, maka lebih baik kita memakai yang sesuai dengan sunnah, yaitu mengucapkan assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh. Kecuali kalau kita ingin menghormati orang yang kita salami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana Ustaz ringkasannya? Lihat ringkasannya, kalau kita bertemu dengan seseorang cuma satu orang dia, kita ucapkan assalamualaika warahmatullahi wabarakatuh. Itu lebih nyunnah, ya. Kecuali kalau kita ingin menghormati orang tersebut, entah lebih tua, berilmu, punya kedudukan, atau yang semisalnya kawan dekat, maka kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis tadi disebutkan anta Rasulullah, kata Jabir ibn Sulaim radhiyallahu anhu, anta Rasulullah, apakah engkau Rasulullah? Ini Jabir radhiyallahu anhu sedang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar enggak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ana Rasulullah, aku adalah Rasulullah, alladzi yang, yangnya kembali kepada Allah, bukan kembali kepada Rasul. Ya, aku adalah Rasulullah yang mana, yang jika engkau tertimpa musibah, kesulitan, keburukan, bahaya, lalu engkau berdoa kepadanya, maka ia akan menghilangkan keburukan tersebut darimu. Maka jelas yang dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghilangkan mudarat, bahaya. Kalau kita mendapatkan bahaya lalu kita berdoa kepadanya, kemudian akan hilang bahaya tersebut, tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali siapa? Allah. Maka yang dimaksud di dalam perkataan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jelas sekali menunjukkan bahwasanya Allah lah satu-satunya yang bisa menghilangkan mudarat. Ya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, ana Rasulullah, aku adalah Rasulullah. Alladzi idza asabaka dhurrun fad'autahu kashafa'anhu anka. Yang mana dialah Allah yang apabila kamu tertimpa bahaya lalu engkau berdoa kepadanya, maka niscaya Allah akan menghilangkan bahaya tersebut darimu. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surah An-Naml ayat 62. Allah berfirman, "Amman yujibul muttar idza da'ah wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahun ma'allah qalilam ma tadhakkarun." Artinya, siapakah yang bisa menghilangkan siapakah yang bisa mengabulkan permintaan orang yang muttar? Muttar itu orang yang dalam kesempitan sangat-sangat sempit. Jika ia berdoa kepadanya dan menghilangkan keburukan, apabila ia berdoa kepadanya dan menjadikan kalian sebagai pemimpin di atas muka bumi ini, artinya tidak ada yang bisa seperti itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada kasidah yang sering dibaca oleh sebagian kaum muslim, atau salawat yang sering dibaca oleh kaum muslim, padahal salawat tersebut mengandung penyimpangan di dalam agama, yaitu bahwasanya Rasulullah lah yang menghilangkan mudarat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang tuqda bihil hawaij, hajat-hajat akan dikabulkan karena Rasulullah. Ini tidak benar, ya. Maka ini adalah salawat yang menyimpang dari ajaran Islam dan dari akidah Islam, karena tidak ada yang menghilangkan kesulitan dari orang yang sulit dan menghilangkan keburukan dari orang yang buruk, mendapatkan keburukan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat Nabi Ayyub, beliau ketika mendapatkan penyakit, maka beliau berdoa kepada Allah, akhirnya disembuhkan penyakitnya. Wa Ayyuba idznada rabbahu anni massaniya dhur wa anta arhamur rahim. Dan ingatlah Nabi Ayyub ketika berdoa kepada Rabb-nya, anni massaniya dhur, wahai Allah, sesungguhnya aku tertimpa bahaya, penyakit, dan engkau adalah maha penyayang dari seluruh yang menyayangi. Akhirnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan penyakit Nabi Ayyub. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza asabaka 'amu sanatin fad'autahu ambataha lak." Jika menimpamu tahun paceklik, tahun kemarau, lalu engkau berdoa kepadanya, maka niscaya ia akan menumbuhkan tanaman-tanaman untukmu. Ini persis sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi di dalam surat Al-Naml ayat 62. Lihat saja surat An-Naml, ya Pak, dari mulai ayat 60 sampai 69 kira-kira. Itu semuanya menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat ayat-ayat tersebut, dan ini perkara yang berkaitan dengan tauhid. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya, aku adalah Rasul Allah, yang mana Rasul Allah yang apabila engkau berdoa kepadanya dalam keadaan mendapatkan bahaya, maka akan hilang bahayamu. Ya, lihat dimulai dari surat An-Naml ayat 60 sampai kepada An-Naml ayat 65. Ya betul, ayat 65. Maka ini semua menunjukkan keutamaan dan keagungan Allah tentang misalkan menumbuhkan tumbuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Amman apa? Yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh." Ayat An-Naml ayat 64. Siapakah yang memulai penciptaan kemudian mengembalikannya? وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Dan siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ. Adakah sembahan yang berhak disembah selain Allah? Ini adalah termasuk daripada apa yang disebutkan oleh Allah dalam surah An-Naml ayat 64. Dan sama dengan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu, وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ قَفْرٍ aw falatin fadallat rahilatuk fada'untahu radduha raddaha alaik. Jika engkau di tanah gersang atau tanah tandus, ya, tanah yang tidak ada tanaman, artinya sulit untuk pulang, sulit untuk hidup di situ. Padang pasir yang tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan. Fadallat rahilatuk, lalu hilang hewan tungganganmu, kendaraanmu hilang. Ya, kan enggak mungkin kendaraan hilang. Artinya apa? Hewan tunggangannya hilang, yaitu kabur. Maka lalu engkau berdoa kepadanya, niscaya Allah akan kembalikan hewan kendaraanmu tersebut kepadamu. Ini pelajaran menarik dari apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang muslim akan terjaga akidahnya apabila dia mengingat keagungan-keagungan Allah. Jauh dia dari kesyirikan kalau seandainya dia mengingat keagungan-keagungan Allah. Kalau terutama kita dalam kesempitan, Pak. Terutama kita dalam kesulitan. Kesulitan ekonomi, kesulitan masalah keluarga, hubungan suami istri, hubungan anak orang tua, hubungan adik kakak, ya. Kesulitan pendidikan anak, kesulitan penyakit. Macam-macam kesulitan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kesulitan perasaan tidak tenang. Maka kembalikan kepada keagungan Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa idza asabahu hammun aw ghammun faqul Allahu Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an. Kalau kamu tertimpa resah, gelisah, gundah gulana, tidak tenang, maka ucapkan Allahu Allahu rabbi. Allah Allah Rabbku yang mengaturku. La usyriku bihi syai'an. Aku tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ini adalah salah satu cara yang paling jitu agar kita tidak berpaling dari Allah. Kapan tertimpa kesulitan, bahaya, musibah, maka sandarkan dan lihat keagungan Allah. Perhatikan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak akan pernah bisa bersandar kepada kecuali kepada Allah. Lihat dalam surah Al-Ahqaf Allah berfirman, "Amman yujibul muttarra idza da'ah?" Afwan. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Alangkah sesatnya orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak mengabulkan permintaannya, yang tidak bisa mengabulkan, dan kalaupun bisa mendengar maka tidak akan bisa mengabulkan permintaannya tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu lanjutan dari hadis tadi, qultu, aku berkata, yang berkata siapa di sini? Siapa sahibul qissah? Aktornya di siapa sini? Jabir bin Sulaim. Aku berkata, i'had ilayya. Artinya, berikan perjanjian kepadaku, yang mana dengan itu aku akan melaksanakan perjanjian itu. Artinya, wasiati aku. Nah itu. Wasiati aku, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad SAW langsung menjawab, la tasubbanna ahadan. Jangan sekali-kali engkau mencaci maki seorang pun. Ahadan di sini nakirah, artinya menunjukkan kepada keumuman. Siapapun orangnya, jangan pernah sekali-kali dicaci. Baik orang miskin, kaya, tinggi, rendah, punya jabatan, tidak punya jabatan, kawan, bukan kawan. Maka la tasubbanna ahadan, jangan engkau sekali-kali mencela, mencaci maki orang, seseorang. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di dalamnya orang muslim atau orang kafir, enggak boleh dicaci maki. Ya. Dan ada hadis yang menjelaskan bahwa ada orang yang mencaci maki orang tuanya. Bagaimana? Yasubbu abar rajuli fayasubbu abah. Artinya, seseorang mencela orang tua orang lain. Si fulan ya mencela orang tuanya ini. Maka orang ini akan mencela orang tuanya ini. Ini berarti dia adalah penyebab orang tuanya dicaci maki. Maka jangan pernah mencaci maki. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya jangan kita mencaci maki orang yang menyembah selain Allah. La tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Janganlah kalian mencaci maki orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mencaci maki salib, mencaci maki sapi, mencaci maki patung-patung, jangan. Jangan dicaci maki. Nanti dia akan mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Maka ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 108, tidak boleh mencaci maki sembahan selain Islam. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbihum bima kanu ya'malun. Janganlah kalian mencaci maki orang-orang yang menyembah selain Allah, maka niscaya mereka akan mencaci maki Allah. Ya. Sebagai dalam rangka bermusuhan tanpa ilmu. Demikianlah kami indahkan setiap umat amalan mereka. Artinya biarkan mereka beramal seperti itu. Itu urusan mereka. Kita cuma bisa mendakwahi. Adapun mereka tetap menyembah sembahan selain Allah, itu urusan mereka. Ya. Ila rabbihim marji'uhum, mereka akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian nanti Allah akan memberitahukan mana yang benar, mana yang salah. Ini surat Al-An'am ayat 108. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kembali ke hadis tadi, bahwasanya seseorang tidak boleh dia untuk mencaci maki, ya, untuk mencaci maki. Kenapa demikian? Karena dengan mencaci maki tersebut nanti dia akan dicaci maki juga. Ya, wala tasubbanna ahad. Ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang beriman lisannya ya dijaga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahishil badhi." Orang beriman itu bukan orang yang suka mencaci maki, melaknat, kemudian berkata kotor dan berkata kasar. Ini bukan sifat orang beriman. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu Jabir bin Sulaim berkata, "Fama sababtu ba'dahu hurran wala 'abdan wala ba'iran wala syatan." Maka setelah itu, setelah dapat wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah mencaci maki seorang pun, baik itu budak, orang merdeka, kemudian onta atau kambing, artinya apa saja. Ini wasiat pertama, ya, wasiat pertama. Dan di sini terlihat bagaimana Jabir bin Sulaim ketika mendapatkan wasiat langsung dikerjakan. Dan itulah gaya hidup para sahabat. Wasiat Nabi bukan sebagai hanya pembendaharaan ilmu, tapi diamalkan. Dan itu gaya hidup orang-orang yang diridhai oleh Allah, orang-orang yang pasti dijamin surga. Maka ikuti itu, yaitu kita mengikuti para sahabat Nabi. Apabila ada ilmu dari Al-Quran, ilmu dari hadis, maka diamalkan secepatnya, jangan ditunda-tunda. Kemudian para ikhwah sekalian, wasiat yang kedua dari Rasulullah SAW, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu sekali-kali menghina, meremehkan sedikit pun dari kebaikan, walau sedikit saja, tidak boleh. Mungkin sedikit itu nanti akan menjadi amalan yang besar, ya. Dan termasuk di dalamnya, jangan meremehkan sesuatu dosa. Sebagaimana kita tidak boleh meremehkan suatu amal soleh walau sedikit, kita juga diharamkan untuk meremehkan suatu dosa. Adalah Bilal ibnu Sa'ad mengatakan, "La tanzur ila sigharil ma'siyah, walakin anzur ila 'azamati man 'asait." Jangan engkau lihat sekali-kali kepada kecilnya sebuah maksiat. Ah remeh. Ah nanti bisa taubat. Ah istighfar nanti selesai. Ah begitu. Diremehkan. Seperti sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, sebagian orang melihat dosa itu seperti lalat yang nemplok di hidungnya, lalu dia kibas dengan tangannya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Innal fajira yara dzunubahu kadzubab. Yaqau 'ala anfi fayaf'alu bi yadayhi hakadha." Dia melihat seorang yang banyak dosa, dia melihat dosa-dosanya itu seperti lalat yang nemplok di hidungnya. Ya, gatal kan? Atau tidak nyaman lalat nemplok di hidung. Dia langsung kibas, sudah selesai. Tidak dia pikir, tidak ada penyesalan, tidak ada istighfar. Ya, tidak ada rasa malu. Maka ini harus diperhatikan. Maka termasuk la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali engkau hina kebaikan walau sedikit pun. Termasuk kebaikan adalah mengerjakan amal saleh, dan termasuk kebaikan adalah meninggalkan maksiat. Dan jangan pernah remehkan maksiat walau sedikit. Para ulama mengatakan seperti Imam Al-Qurtubi mengatakan, "Al-israr 'ala as-saghair hukmuhu ka hukmil murtakibil kabirah 'ala al-mashhur." Orang yang selalu mengerjakan dosa-dosa kecil, ini hukumnya seperti orang yang mengerjakan dosa besar. Menurut pendapat yang masyhur dari para ulama, dianggap dosa kecil. Lihat perempuan, ah dosa kecil. Lihat berita di televisi, dosa kecil. Lihat video-video di Facebook, dosa kecil. Ya, oh Ustaz, lihat perempuan dosa kecil ya. Ya, dosa. Ini para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jangan remehkan dosa-dosa kecil. Ada pepatah Arab mengatakan, "La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa." Jangan engkau remehkan sekali-kali dosa kecil. Sesungguhnya gunung itu terdiri dari batu-batuan yang kecil. Gunung sekokoh itu terdiri dari batu-batuan yang kecil. Begitu juga, jangan pernah remehkan sedikit dosa. Sesungguhnya gunung dosa terdiri dari dosa-dosa yang kecil. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, kebaikan jangan pernah remehkan. Mungkin setengah kurma yang kita sedekahkan itu menjadi penjaga pembenteng diri kita dari api neraka. Nah, ingat, saya sering mengulang-ulang kata setengah kurma. Apakah mungkin orang bersedekah setengah kurma? Apa maksudnya? Menunjukkan kepada sedikit. Itu bahasa para ulama namanya al-adadu la mafhumalah. Jumlah bilangan yang disebutkan dalam ayat Al-Quran atau hadis Nabi kadang-kadang tidak bisa dipahami, tapi menunjukkan kepada sesuatu, bukan jumlahnya yang dipahami. Berarti beli kurma belah setengah-setengah disedekahkan. Bukan itu maksudnya. Kurmanya beli dari Mas Rahman. Bukan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seperti itu. Taib, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah remehkan sekali-kali kebaikan walau secuil pun. Meskipun hanya memberikan misalkan SMS pengajian Rp500 masukan ke celengan infak daurah, dananya kurang. Ya, nanti tamu-tamu enggak dapat tenda. Maka ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, walau Rp500 masukin, walau Rp100 masukin. Mungkin dengan memasukkan itu ikhlas karena Allah adalah pintu terbesar kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lihat, seorang pelacur di zaman Bani Israel dalam hadis riwayat Bukhari meminumi anjing. Yang diminumi anjing, dan meminumnya seteguk saja. Artinya itu pun dia mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Diampuni dosa lacurnya, diampuni dosa zinanya selama ini. Ya, ya. Jangan pernah remehkan amalan kecil walau sekecil apapun. Mungkin amalan itu akan menjadi penolong, pemberi syafaat kita di hari kiamat. Karena mungkin kadang-kadang Pak gini, amalan besar dilihat orang, dipuji orang, kemudian disebutkan namanya di hadapan orang, jadi ikhlasnya berkurang. Ya. Kemudian suka muji-muji diri sendiri. Karena terlihat hasilnya. Adapun yang tidak kelihatan, enggak mikir, dia aja enggak mikir ngeluarin. Enggak mikir. Tapi dia benar-benar murni ikhlas karena Allah. Itu yang lebih menyelamatkan dia. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah remehkan. Walau menjawab salam satu salam. Ada orang SMS, ini terutama di media sosial. SMS ataupun di media sosial, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jawab tuh. Ya. Semua yang ada di media sosial itu harus menjawabnya. Wajib menjawab salam, baik tulisan ataupun lisan. Jangan juga kita suudzon, wah salamku kada dijawab. Berarti kada diherani ini. Ya, dia mungkin jawab langsung dengan lisannya. Tetapi adabnya memang dijawab dengan tulisan sebagaimana diucapkan salam. Maka jangan pernah remehkan. Karena ketika kita menjawab salam, bukankah kita mungkin mendoakan orang yang muslim? Dan ketika mendoakan orang muslim, maka ada malaikat yang diwakilkan oleh Allah untuk mendoakan sebagaimana yang doa kita kepada muslim tersebut. Doa malaikat pasti kabul. Ya? Maka kita akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu adalah wasiat yang kedua. Wasiat yang ketiga, wa antukallima akhaka wa anta mumbasitun ilaihi wajhuk. Dan kamu berbicara kepada saudaramu dalam keadaan wajahmu ya menghadap kepadanya dengan wajah yang manis. Coba kalau kita bertemu dengan seseorang senyum. Ya. Berbicara dengan dia senyum, dan ini memang kadang-kadang agak susah. Kenapa? Karena mungkin kita di rumah lagi bercakut lawan bini. Datang ke masjid. Assalamualaikum Ustaz. Wah, ngalih mana tuh? Hah? Merubah 180 derajat. Ya. Tetapi usahakan seperti itu. Wa anta mumbasitun ilaika wajhuk. Dan engkau bermuka manis kepadanya. Wajahmu bermuka manis. Inna dzalika minal ma'ruf. Sesungguhnya hal itu adalah termasuk hal yang ma'ruf. Nah, ini di sini Nabi ingin menjelaskan kepada kita, jangan pernah remehkan ini. Mungkin itu adalah pintu terbesar masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa tidak boleh kita meremehkan walau kita bermuka manis dengan saudara kita? Karena ketika kita bermuka manis, kita berarti memasukkan kesenangan, kegembiraan kepada hati saudara kita. Ya. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kegembiraan kepada hati saudara kita. Dan salah satu cara memasukkan kegembiraan hati kepada saudara kita adalah memberikan hadiah, diajak makan. Maka ini termasuk daripada amalan sangat luar biasa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tut'imu ja'ian," engkau memberikan makan. Pak, saya pesan ya. Orang sekaya apapun, kalau diajak makan gratis pasti senang. Sekaya apapun. Betul enggak Mas Oki? Ya. Sekaya apapun. Diajak makan gratis pasti senang. Sekaya apapun dikasih baju gratis pasti senang. Kenapa? Karena itu adalah memasukkan hati kepada ke dalam diri seorang muslim. Dan itu amalan yang sangat luar biasa ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Warfa izaraka ila nisfis saq. Nah, ini yang keempat. Wasiat yang keempat. Angkatlah kain sarungmu ke tengah pertengahan betis. Sampai ke pertengahan betis. Ukuran pertengahan betis dari mana ke mana ngukurnya? Ada namanya mata kaki, ada namanya lutut. Nah, itu ukur pertengahan, itu pertengahan betis namanya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in abaita fa ilal ka'bain. Kalau kamu enggan untuk pertengahan karena mungkin terlalu tinggi, maka boleh diundur atau diturunkan sampai ke kedua mata kaki. Nah, di sini terdapat pelajaran bahwasanya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kedua mata kaki, pakaian itu apakah di atas dua mata kaki atau boleh pas, ya, sejajar dengan dua mata kaki. Bagi pendapat yang mengatakan bahwa boleh sejajar dengan dua mata kaki, maka dalilnya ini. Fa'ilal ka'bain. Kalau enggan mengangkat di atas tengah betis, maka turunkan sampai kedua mata kaki. Ini berarti kalau ada orang berpendapat bahwasanya, dan ini mazhab Hambali, bahwa pakaian sampai tidak isbal itu batas maksimalnya adalah mata kaki. Kalau sejajar dengan dua mata kaki, berarti itu tidak isbal. Meskipun tentunya yang lebih baik di atas dua mata kaki. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lihat, wasiat. Bagaimana pentingnya menjaga pakaian agar tidak isbal di atas dua mata kaki. Orang baru pertama kenal dengan Rasulullah, minta wasiat. Wasiatnya agar tidak isbal. Bukankah ini penting tentang agar tidak isbal? Ya. Baru pertama kenal, diwasiati itu. Bukankah ada yang lebih penting mungkin? Ternyata diwasiati ini. Nah, salah satu penyebabnya mungkin orang tersebut adalah dia musbil. Dia dalam keadaan menurunkan celananya dari dua mata kaki. Makanya diberikan wasiat itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, bersabda, wa iyyaka wa isbalal izar. Jauhi olehmu memanjangkan sarung lebih dari dua mata kaki, yang disebut dengan isbal. Isbal itu apa, Pak? Memanjangkan lebih dari dua mata kaki. Pelakunya musbil namanya. Ya. Pelakunya namanya siapa? Musbil. Jangan kasih nama anak musbil. Nanti di bawah dua mata kaki terus pakaiannya. Musbil. Taib. Nah, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah. Jauhi kalian daripada mengisbalkan sarung, yaitu memanjangkan sarung dari dua mata kaki. Fa innaha minal makhilah. Karena sesungguhnya itu adalah sebuah sikap kesombongan. Nah, ini pelajaran menarik bagi kita bahwa mau dia katakan saya memanjangkan dua mata kaki tidak sombong, tetap Rasulullah SAW mengatakan apa? Sombong. Yang musbil dikatakan oleh Rasulullah sombong, meskipun ngaku tidak sombong. Kita lebih percaya mana, Rasulullah atau orang itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ada yang berpendapat bahwa isbal, ya, asal tidak sombong itu hukumnya makruh, dan salah yang mengatakan boleh, makruh. Enggak ada yang mengatakan boleh dari para ulama. Ya, heran saya kadang-kadang orang-orang yang ada orang, Pak, dia tidak bisa enggak isbal, dia isbal, tapi menghina orang yang di atas dua mata kaki. Ini heran saya. Jadi salah itu mbok iyao, ngaku salah. Jangan ngeyel dalam kesalahan. Ya, salah ngaku salah. Ini sudah salah kemudian nyari-nyari, ah, bicaraannya cuma isbal. Masjid Imam Syafi'i itu cuma isbal ngomongannya. Lihat wasiat Rasulullah bahwa untuk pertama kali orang ketemu sallallahu alaihi wasallam. Wasiat pertama isbal, jangan isbal. apakah kemudian kita tidak membicarakannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membicarakannya. Dan saya berpesan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau tidak bisa mengerjakan sunnah syariat Allah, itu pun dosa. Jangan kemudian menghina orang yang mengerjakan syariat Allah. Ya, ini para ikhwah. Seperti ada orang ditanya tentang jilbab, istrinya gak pakai jilbab, yang nanyanya di kalau bahasa banyak, dihinyik-hinyik. Ya, artinya di apa? Dihina-hina. Enggak, yang aku salah, keluarga saya belum pakai jilbab. Ya sudah, nanti saya akan urus. Sedangkan hukum jilbab wajib, dia berasal dari ajaran Islam. Ini ada lagi di zaman sekarang bahwa cadar tidak wajib. Orang ijma dari mulai 14 abad yang lalu. Di zaman ini orang ajam jauh dari Arab mengatakan cadar tidak wajib. Woi, kemana? Ya, ini tidak boleh. Ini adalah ulama-ulama sesat menyesatkan. Ya, ulama-ulama sesat menyesatkan. Ru'usan juhala. Orang-orang yang dijadikan sebagai pentolan-pentolan, tapi orang-orangnya bodoh. Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diperbolehkan berkata-kata yang menghina ajaran Islam, syiar-syiar Islam tidak diperbolehkan. Lihat di sini Rasulullah SAW, fa innaha minal makhilah. Yang isbal, mau orang tersebut mengatakan saya enggak sombong, maka Rasulullah SAW mengatakan yang isbal makhilah, sombong. Wa innallaha la yuhibbul makhil. Yang lebih parah lagi, Allah tidak menyukai orang yang sombong, kesombongan, tidak menyukai kesombongan. Wa inimru'un syatamaka wa ayyaraka bima ya'lamu fika fala tu'ayyiruhu bima ta'lamu fi. Jika ada seseorang mencelakmu, mencaci makimu, tapi benar caciannya, memang orang itu bakhil, memang orang itu pelit, memang orang itu malas ibadah, memang orang itu, maka jika ada orang mencelakmu dengan yang apa yang benar darimu, diamin aja, jangan dibalas. Ya, jangan dibalas dengan celaan yang kamu tahu celaan itu ada padanya. Artinya gini, ini sering antara suami istri. Ya, kata sang suami mengatakan, "Ding," atau "Istriku, jangan berdusta." Kata sang istri, "Pian ulun berdusta sekali, pian berdusta 10 kali. Ini enggak boleh. Diamin aja. Kalau memang kita dusta, ya udah ngaku salah. Jangan nyari kesalahan. Ya. Dan ini sifat yang buruk ketika tatkala dinasehati. Orang nasehati kita, bukan nasehatnya yang diterima, tapi malah nyari-nyari kesalahan. Sidin, apa salahnya tuh? Enggak, terima nasehatnya. Kalau memang salah gitu, terima nasihatnya. Itu yang dikatakan fala tu'ayyiruhu bima ta'lamu fi. Jangan engkau balas cacian dia dengan sesuatu yang ada memang padanya celaan, cacian. Jangan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma wabalu dzalika 'alaik. Kalau begitu nanti, kalau kamu diamkan enggak balas, nanti dosanya terhadap orang yang mencela. Kalau dibalas, maka sama-sama berdosa berarti. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita melihat derajat hadis ini. Penulis mengatakan rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadin sahih. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Jadi hadisnya tidak ada keraguan di dalam. Sahih. Kita ambil pelajaran-pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini kita ambil pelajaran-pelajaran dari hadis ini. Yang pertama yaitu gaya hidup para sahabat adalah sangat cepat mengamalkan perintah syariat Islam. Gaya hidup para sahabat sangat cepat mengamalkan perintah atau syariat Islam. Dan gaya hidup ini yang patut kita contoh. Kenapa kita ikuti para sahabat? Karena mereka diridhai oleh Allah. Dan ridha Allah berujung surga. Maka salah satu gaya hidup mereka adalah sangat segera melaksanakan syariat Islam jika mereka sudah mendapatkannya. Sebagaimana yang terjadi kepada Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu. Beliau ketika dikatakan la tasubbanna ahadan, jangan sekali-kali engkau mencaci maki seseorang. Maka beliau mengatakan, semenjak itu aku tidak pernah mencaci orang merdeka, budak, binatang, onta, kambing, enggak pernah aku caci. Ini langsung. Sama juga hadis dari riwayat Bukhari dari Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah waktu itu dalam keadaan gulam. Gulam mungkin umur 5 tahun, 4 tahun ya. Beliau duduk di pangkuan Rasulullah. Kemudian waktu itu makan bersama. Maka Umar bin Abi Salamah tangannya ke sana kemari. Ya, mungkin intalunya ada di sana. Ya, mungkin pentolnya di sana dan semisal. Tangannya ke sana kemari. Maka apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudari? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah pelajaran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul bi yaminik." Qul bismillah. Sammillah wa qul bi yaminik wa qul mimma yalik. Ucapkan bismillah. Kemudian makan dengan tangan kanan. Kemudian makan apa yang di depan. Ustaz, kalau depannya sambal beratan, Ustaz. Ya, Pak. Maka yang di sana paham-paham kasih. Iya. Enggak boleh dia nyaplok ke sana, enggak boleh. Di sini sambal, di sana dagingnya beratan, Ustaz. Maka ya paham-paham gantian. Yang penting dia tidak boleh nyaplok sana sini. Maka kata Umar bin Abi Salamah, "Fama zalat tilka ni'mati ba'du." Artinya, semenjak itu begitulah tata cara makanku. Ya, para sahabat, gaya hidup mereka senantiasa segera melaksanakan syariat. Kalau sudah dapat, jangan ditunda-tunda, terutama untuk taubat. Isuk insyaallah saya. Oh, hendak ampih rokok. Isuk. Kenapa harus isuk? Ya, stoknya habis kah? Hendak menghabiskan? Ya. Contoh ada orang masuk Islam. Saya pernah di Arab Saudi kan, di Islamic Center Damam. Ada orang masuk Islam, kemudian didakwahi. Kata dia, iya, besok saya akan kesini untuk mengucapkan syahadat. Kata kami, jangan. Jangan besok. Mungkin kamu keluar dari kantor ini mati. Ya. Maka jangan ditunda-tunda, harus segera masuk Islam. Dan itu gaya hidup para sahabat. Dapat syariat, amalkan. Seperti misalkan syariat memacari kuku untuk perempuan. Itu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalkan. Ustaz, sudah keriput sate tangannya. Ada urusan? Ya. Yang penting tangan perempuan itu dipacari, itu sunahnya. Nah, itu dicari pacarnya. Mana ada pacar orang yang jualan pacar? Maka dipacari ataupun tangannya dilukis-lukis boleh. Kenapa? Karena itu adalah membedakan antara tangan lelaki dengan tangan perempuan, asalkan jangan diperlihatkan kepada yang bukan mahramnya. Itu kerjakan. Lihat lagi contoh dalam perang Tabuk. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Kunna fi majah," atau perang Tabuk atau perang Khaybar, antara dua itu. "Kami dalam keadaan sangat lapar, sangat lapar. Fa asabna humra min humuril humuril ahliyah." Lalu kami dapat berburu, dapat hewan keledai piaraan. Artinya keledai yang jenisnya jenis piaraan. Lalu disembelih, dimasak. sudah tinggal bagi. Maka datang utusan Rasulullah. Lihat ini lapar ya. Datang utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yanhaya innallaha wa rasuluhu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melarang kalian untuk makan daging keledai piaraan. Apa yang dikatakan? Apa yang mereka lakukan? Wahai Rasulullah, kami lapar. Besok perang di depan musuh. Ya, wahai Rasulullah, ini darurat. Wahai Rasulullah, bagaimana ini? Ulun mah. Enggak ada ngomong begitu, enggak ada. Ya. Apa? Langsung dibalik. Dibalik. Tinggal bagi mubazir. Itu urusan Allah. Ini kita taat perintah Allah sekarang. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Itu gaya hidup para sahabat. Sur'atu istijabih istijabatuhum istijabatihim li syariatillah. Segera untuk menerima syariat Allah, mengerjakan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan itu gaya hidup para sahabat. Kemudian pelajaran yang kedua, yaitu wajibnya berhukum kepada Allah dan Rasulnya dalam segala perkara. Wajibnya berhukum kepada Allah dan Rasulnya dalam segala perkara. Kenapa demikian? Karena di awal hadis kan disebutkan bahwa ra'aitu rajulan yasdurun nasu an ra'yihi la yaqulu syai'an illa sadaru anhu. Aku melihat seseorang yang mana manusia menjadikan ucapannya itu sebagai pokok pedoman. Ya. Dan tidaklah orang tersebut mengucapkan sesuatu kecuali dijadikan pedoman oleh manusia. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu gaya hidup para sahabat. Semua urusan dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Semua masalah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah pantas bagi seorang beriman, laki-laki ataupun perempuan, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, mereka memiliki pilihan lain. Enggak boleh. Harus mengambil pilihan Allah. Tidak boleh mengambil pilihan lain. Ya, ini sifat hidup orang beriman. Gaya prinsip hidup orang muslim. Kemudian pelajaran selanjutnya. Kalau seseorang dicela, maka jangan dibalas. Meskipun celaannya tersebut salah atau benar. Kalau seorang dicela, maka jangan dibalas. Meskipun yang mencela itu salah, mencaci maki salah. Apalagi kalau dicaci maki itu sedih sekali Pak, kalau dia salah. Artinya kita kesal gitu. Saya enggak melakukan itu, kenapa difitnah? Itu kan namanya fitnah. Ya. Maka dia harus sabar. Harus sabar. Kemudian para ikhwan sekalian, pelajaran selanjutnya. Bukan maksud ucapan selamat kepada orang mati adalah alaikassalam, tetapi maksudnya adalah itu kebiasaan kaum jahiliyah tatkala mengucapkan salam kepada orang mati. Saya ulangi, bukan maksud ucapan salam kepada orang mati adalah alaikassalam, tetapi maksudnya adalah hal itu kebiasaan jahiliyah. Apa maksudnya Pak? Jadi gini, sebagian orang mengira hadis tadi yang kata Nabi Muhammad SAW, la taqul assalamu alaikassalam alaikassalam tahiyyatul mauta. Jangan engkau ucapkan alaikassalam. Sesungguhnya alaikassalam adalah salamnya kepada orang-orang mati. Oh, berarti kalau kita berhadapan dengan orang hidup, assalamualaikum. berhadapan dengan orang mati, alaikas salam. Apakah begitu? Tidak, bukan itu maksudnya. Nah, tapi maksudnya itu kebiasaan jahiliyah yang tidak boleh diikuti. Adapun kita, orang muslim, baik kepada orang yang masih hidup ataupun kepada orang yang sudah meninggal, mengucapkan salamnya bagaimana? Assalamualaikum atau assalamualaikum, seperti itu. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya, boleh bertanya untuk mencari keterangan lebih jelas. Boleh bertanya untuk mencari keterangan lebih jelas. Karena Jabir bin Sulaim bertanya, "Anta Rasulullah?" Padahal beliau sudah diberitahu itu adalah Rasulullah. Beliau nanya lagi, "Apakah engkau Rasulullah?" Nah, yang seperti ini boleh untuk keterangan lebih jelas. Ya, untuk keterangan lebih jelas. Sedikit Pak menyinggung tentang keterangan lebih jelas ini. Salah satu penyebab terjadinya permusuhan di antara kaum muslim adalah menerima kabar mentah-mentah. Tidak ada tabayyun. Menerima kabar mentah-mentah, tapi tidak ada penjelasan, minta keterangan lebih dalam. Maka harus dijauhi yang seperti ini. Kemudian, termasuk daripada pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah seluruh perkara hamba di tangan Allah. Karena disebutkan tadi dalam hadis bahwasanya Allah lah yang apabila kamu berdoa tatkala kamu mendapatkan keburukan, maka Allah akan mengangkat, menghilangkan keburukan tersebut. Allah lah yang apabila kamu mendapati kemarau, lalu kamu berdoa kepadanya, maka Allah akan memberikan hujan, sehingga tumbuhlah tumbuhan, tidak lagi kemarau, kering, kerontang. Makanya, ini menunjukkan bahwa seluruh perkara di tangan siapa? Allah. Dan ini yang disebut dengan tauhid rububiyah. Menjadikan Allah satu-satunya yang berkuasa mencipta pengatur. Itu namanya tauhid rububiyah. Meyakini bahwa Allah satu-satunya penguasa, pencipta, pengatur. Itu namanya apa? Tauhid rububiyah. Maka kalau ada yang meyakini bahwa gunung Merapi ada yang mengaturnya selain Allah, ini namanya menyamakan Allah dengan makhluk, dan itu sebuah kesyirikan. Kalau ada yang meyakini bahwasanya ada yang mengatur selain Allah, memberikan rezeki selain Allah, menghidupkan, mematikan selain Allah, maka ini namanya menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu tauhid rububiyah. Dan ini disebut kesyirikan. Di dalam beberapa pekerjaan masyarakat muslim, ada membaca sejarah-sejarah para ulama. Sejarah-sejarah tersebut, kadang-kadang sejarah Abdul Qadir Jailani misalkan, ya, sejarah wali siapa, syekh siapa misalkan, maka kadang-kadang di situ disebutkan terlalu berlebihan. Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah bisa menurunkan hujan, menyembuhkan penyakit, kemudian memberikan hajat, mengabulkan hajat permintaan. Maka ini adalah hak Allah. Itu hak namanya tauhid apa? Rububiyah. Tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kadang-kadang perayaan-perayaannya itu ada bubur habang, bubur putih, ya, kopi pahit, kopi manis. Ya. Kita aja belum pernah makan itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik, kemudian Bapak Ibu, dan tauhid rububiyah ini diakui oleh orang-orang kafir Quraisy. Lihat surat Luqman ayat 25. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Jika engkau bertanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan mengucapkan Allah. Ada sering manusia dikelabui oleh syaitan. Ada kebakaran. Rumah sini kebakaran, padahal ini beton. Di sini rumah kayu, bahkan cenderung gubuk. tidak terbakar. Ternyata di bawah tikar sidin ada wasituha. Ini tidak percaya kepada tauhid rububiyah. Ya. Ini tidak benar para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Orang kafir Quraisy saja tidak mengatakan seperti itu. Yang mencipta langit dan bumi, mengatur langit bumi Allah, kata mereka. Siapa yang berkehendak bahwa rumah itu tidak terbakar? Allah. Bukan wasituha. Qadarullah, dia mengatakan. Masya Allah, ini cincin. Aku Jakarta di Tanah Abang 25 tahun kededanang menyambret. Tidak ada yang mencopet. Sidin tukang copetnya ternyata. Kenapa selalu harus condong kepada hal-hal yang mengatur, mencipta, berkuasa selain Allah? Ini tidak benar. Ya. Maka seluruh perkara di tangan Allah. Seluruh perkara di tangan Allah, yakini itu baik-baik. Sampai misalkan ada orang mau meninggal, saya pernah melihat ini. Meninggal, susah mau meninggal, sekarat susah untuk keluar ruhnya. Dia renang di higa. Ini ada nang dihadang nih. Datang ustadznya, perguruannya datang. Datang ustadznya, ucapkan la ilaha illallah. Itu ucapan la ilaha illallah. Baik. Meninggal ternyata. Sekarang, nah kan bujur ada nang dihadang. Nang dihadang perguruan. Apakah kalau gurunya tidak datang sebulan, berarti dia akan sekarat sebulan? Enggak. Yang mengatur orang itu mati tidak mati siapa? Allah. Ini para ikhwan. Dan disitulah talbis. Talbis itu artinya pemalsuannya, penyamarannya yang dilakukan oleh iblis, dibisikkan ke dalam hati kita. Tuh kan, ini ustadz kada sembarangan, tuan gurunya kada sembarangan. Ya, ini pada akhirnya ini tidak benar yang seperti ini. 15 tahun di Mekah sih, Din. Sekalinya berjajah untuk kada belajar. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ada, subhanallah, saya cerita. Dan ya, itulah hati manusia. Manusia itu suka dipuji, suka disanjung. Ada orang, cerita hakiki ini. Orang lama di Arab Saudi. Sampai, tapi dia kerja di Arab Saudi. Tidak menuntut ilmu. Tidak juga bekerja di bagian dakwah atau yang semisal. Dia kerja lama, mungkin 15 tahun. Selama 15 tahun belum pernah haji. Sampai dia pulang, exit, dalam bahasa orang-orang TKW itu exit, pulang, gak kembali lagi. Orang tahunya kan di Arab, Arab otomatis haji. Sampai di rumah, di Kiau, haji. Bahkan berkesah tentang haji. Subhanallah, itu gimana perasaannya? Ya. Dan itu kadang-kadang ada muncul dalam hati kita seperti itu. Ustaz, habis subuh pindah mengantuk banapian. Sembahyang malam banyak kata di malam. Padahal bangun jekin kada. Ustaznya pinanya pang kayak itu. Ngalih menjawab, kada sembahyang, kada salat, enggak ada tahajud, saya malas tahajud. Saya orang malas tahajud. Nah, susah. Tapi dia terkerang, Ustaz, masa Ustaz enggak tahajud? Daripada malu, akhirnya ya sudah, angkat aja diri sendiri. Nah, ini namanya riya, ujub, sum'ah, dan penghapus pahala. Ya, makanya jujur itu bisabri wal yakin tunalul imamatu fiddi. Dengan kesabaran dan keyakinan kejujuran, maka akan mendapatkan kepemimpinan dalam agama. Taib. Pelajaran selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu utamanya berdoa. Utama berdoa. Dari mana utama berdoa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tadi bahwasanya Allah lah yang apabila kamu berdoa kepadanya dalam keadaan kamu mendapatkan keburukan, Allah akan menghilangkannya. Dalam keadaan paceklik, Allah akan turunkan hujan. Asalkan berdoa kepadanya. Dan para ikhwah sekalian, saya akan sebutkan secara ringkas. Habis itu kita pertanyaan. Dengan ini kita tutup kajian. Doa, orang yang berdoa tidak akan pernah rugi dari beberapa sisi. Yang pertama, Allah memerintahkan kita berdoa. Yang kedua, Allah menjanjikan dikabulkan. Yang ketiga, Allah menjanjikan tiga opsi dari pengabulan doa. Kalau tidak dikabulkan langsung, maka disimpan di akhirat. Kalau tidak, maka Allah akan hilangkan dari dia keburukan yang lebih besar daripada yang dia minta. Jadi misalkan, ya Allah berikan saya rezeki, ya Allah berikan saya rezeki, gak dikasih rezekinya, tapi dijauhkan dari dia keburukan yang kalau dia dapat rezeki, hilang rezeki tersebut gara-gara dapat keburukan. Paham maksud saya? Dia minta rezeki, tapi dihilangkan penyakit. Nah, pilih mana pian? Hah? Dapat rezeki penyakitan atau dapat penyakit tidak dapat rezeki? Hah? Ulun pilih sehat banyak rezeki. Ya. Itu maksudnya. Orang yang berdoa tidak pernah rugi. Pertama, perintah Allah, yang kedua Allah menjanjikan pasti dikabulkan, yang ketiga Allah memilihkan tiga pilihan. Dikabulkan langsung, atau disimpan di akhirat, atau dihilangkan keburukan yang lebih besar daripada permintaan yang dia minta. Dia minta disembuhkan, enggak sembuh, tapi Allah kasih yang lebih besar, Allah hilangkan dari dia yang lebih besar keburukannya daripada penyakit yang dia derita. Paham maksud saya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tidak akan pernah rugi. Karena Allah telah menjanjikan untuk dikabulkan. Baik. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan tentang kajian Riyadhus Salihin ini. Lihat, banyak sekali faedah yang kita ambil. Dan mudah-mudahan adab daripada yang kita baca dari hadis tadi adalah yang berkaitan dengan pakaian. Bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk mengangkat sarung kemana? Setengah betis. Kalau tidak sanggup, maka sampai batasan paling terakhir di mana? Mata kaki. Dan ini hadis Rasul, bukan ajaran Arab. Hadis Rasul, ya, bukan ajaran Arab. Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita masuk kepada sesi pertanyaan, jika ada silakan. Ya. Mic mana? Mic. Kasim. Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik, Ustaz. Barakallahu. Menyimpang dari materi, Ustaz, tapi tetap berkenaan dengan pakaian. Batasan untuk pakaian laki-laki. Kalau misalkan perempuan, telah kita ketahui bersama bahwasannya yang terlihat, yang boleh terlihat adalah wajah dan telapak tangan. Kalau misalkan salah, mungkin Ustaz bisa luruskan. Untuk laki-laki, kalau misalkan yang saya ketahui dari beberapa ceramah itu jumhur ulama untuk batasan laki-laki dari lutut sampai pusar, Ustaz. Nah, tapi saya belum pernah mendengar hadis dari Rasulullah SAW yang berkenaan dengan aurat tersebut, Ustaz. Mungkin Ustaz bisa menyampaikan hadisnya. Iya. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita harus membedakan antara pakaian dengan aurat. Aurat laki-laki minas surrati ila rukbah, dari pusar sampai lutut itu aurat. Bukan berarti kita jalan-jalan pakai itu saja. Ya, jadi bedakan antara pakaian dengan aurat. Di aurat yang wajib tertutup dari mulai pusar sampai lutut. Adapun berpakaian, maka berpakaianlah yang wajar sebagaimana yang kita pakai sehari-harinya. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan saya Ustaz, tadi disinggung soal terkadang ada kebiasaan menceritakan sejarah-sejarah para alim ulama seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Apakah yang dimaksud di situ sama dengan kebiasaan orang di sini yang pembacaan munakib itu? Jadi itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Kemudian bagaimana hukumnya atau dalilnya tentang kewajiban pada wanita untuk memakai cadar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manaqib itu bahasa Arab. Manaqibu artinya adalah pangkat-pangkat dari kalimat mangkobun, mangkobun atau mangkibatun, artinya pangkat. Yang dimaksud dengan pangkat-pangkat di sini adalah sejarah-sejarah yang bisa diambil manfaatnya dari orang alim. Ya, makanya ada manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, ada manaqib Imam Syafi'i, ada manaqib Imam Malik, ada manaqib, banyak sejarah-sejarah. Intinya itu adalah sejarah. Bahkan manaqib para sahabat, manaqib Ali, manaqib Hussein, Hasan. Intinya itu sejarah, sejarah-sejarah yang menawan dari orang-orang yang pernah hidup. Nah, membaca sejarah hukumnya hak mubah, bahkan mengandung manfaat. Tetapi yang perlu diruskan di sini adalah ada semacam keyakinan, apabila kita punya hajatan, maka harus baca itu dulu. Maka ini tidak benar. Kalau tidak baca, maka hajatnya nanti tidak akan lurus. Maka ini tidak benar. Ya, artinya pembacaan manaqib dijadikan sebagai sebuah ibadah. Maka ini tidak benar. Dia ibadah dari sisi kita belajar sejarah-sejarah ulama, sebagaimana kita belajar sejarah Nabi. Ya, kita ambil manfaat faedah, bagaimana ibadah beliau, bagaimana puasa beliau, bagaimana zikir beliau, baca Quran beliau, kemudian dermawannya beliau, itu dia. Adapun dijadikan sebagai bahwa kalau ada hajatan, baca itu dan maka hajatannya akan lancar atau diharapkan lancar, maka ini perlu dalil dan belum ada dalil. Jadi pahami ya. Baik. Kemudian yang kedua, apalagi nanti ada tambahan-tambahannya seperti misalkan harus diadakan kue sekitar sekian macam rupa, minuman sekian macam rupa, maka ini juga memerlukan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Adapun cadar, maka hukumnya terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Dimulai dari tafsiran Abdullah bin Abbas dengan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Allah berfirman dalam surah An-Nur, "Illa ma dhahara minha." Perempuan tidak boleh memperlihatkan perhiasannya kecuali yang biasa terlihat. Nah, kata-kata kecuali yang biasa terlihat, lihat surah An-Nur ayat 31. Yang biasa terlihat ini terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan, Abdullah bin Abbas mengatakan, kecuali yang biasa terlihat maksudnya adalah wajah dan kedua telapak tangan. Berarti kecuali yang biasa terlihat, boleh terlihat wajah dan kedua telapak tangan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa kecuali yang biasa terlihat adalah pakaiannya, karena enggak mungkin pakaiannya tidak terlihat. Nah, dari maksudnya adalah bahwa seluruhnya tertutup kecuali pakaiannya. Di sinilah akhirnya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan wajah dan kedua telapak tangan adalah aurat, ada yang mengatakan tidak. Tetapi saya ingin mengatakan, satu, cadar syariat Islam. Maka sangat keliru siapapun orangnya, entah profesor, doktor, PhD, S2, S3, steler, bukan urusan. Siapa yang mengatakan cadar tidak dari Islam, maka itu adalah tidak benar. Cadar syariat Islam, bukti nyata cadar syariat Islam, yaitu dipakai oleh para sahabat Nabi, para istri-istri Nabi, ya, dan dilakukan oleh para perempuan di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama yang harus dipahami. Yang kedua, cadar dipakai oleh para sahabiat, dari mulai istri-istri Nabi sampai sahabat-sahabat wanita yang lain. Yang kedua. Yang ketiga, para ulama bersepakat memakai cadar lebih utama dibandingkan tidak memakai cadar. Lebih utama, ini sepakat, tidak ada perbedaan. Lebih utama, memakai cadar lebih utama. Mereka cuma berbeda pendapat wajib atau enggak. Itu dia. Dia mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, berdasarkan tiga ini, ya, maka seorang perempuan sangat dianjurkan untuk memakai cadar. Dan subhanallah para ikhwan sekalian, ada pemahaman yang menggelikan bahwa cadar itu adalah adat kebiasaan Arab. Pemahamannya seperti ini, kata dia, kalau kita ingin tahu cadar itu adalah adat kebiasaan Arab, caranya begini, lihat orang Arab. Mau cantik enggak cantik tetap pakai cadar. Mau muda tidak muda, nenek-nenek tua tetap pakai cadar. Ini kan merupakan kebiasaan Arab. Mana pemahaman seperti ini dari pemahaman para sahabat? Orang menutup aurat, menutup sesuatu yang perlu ditutup, itu adalah bukan karena dia cantik atau enggak cantik, tapi karena memang itu harus ditutup. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Saya pernah menasihati seorang perempuan untuk pakai kaos kaki, karena kaki adalah aurat. Ustaz, kaki saya itu kalau dilihat tidak menarik. Ya, apa urusannya? Mau menarik enggak menarik bukan urusan Anda. Harus dipakai kaos kaki. Ustaz, kaki saya cantengan. Apa bahasa Banjar cantengan tuh? Hah? Belancat. Oh, lain belancat. Hah? Kapalan. Ya. Nah, itu anunya jempolnya bengkak. Jadi tidak nyaman dilihat, tidak enak dilihat. Maka pada saat itu bukan urusan. Ya. Orang memakai menutup aurat bukan karena menutup hanya sekedar kecantikan, tetapi itu adalah syariat Allah yang harus ditutup. Jadi di zaman sekarang terutama seorang perempuan sangat dianjurkan untuk memakai cadar. Meskipun saya lebih condong kepada pendapat tidak wajibnya cadar. Wallahu a'lam. Silakan, Kak Afriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan Ustaz mengenai celana isbal. Bagaimana kalau celana itu kita gulung, baik pada saat hendak sembahyang, hendak sholat, atau dalam keseharian? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon juga penjelasan Ustaz, adab kita ketika ziarah ke kubur, mungkin di luar konteks ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan tentang isbal, dengan cara agar tidak isbal menggulung. baik di luar sholat ataupun di dalam sholat. Maka ada hadis setelah ini, setelah 796, ada hadis 797 ya, yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan orang yang isbal untuk wudu karena sholatnya tidak sah. Tapi hadisnya lemah ya, hadisnya lemah. Maka apa hukum menggulung celana di luar sholat atau di dalam sholat untuk agar tidak isbal? Maka biasanya kalau di luar sholat mungkin agak jarang, yang biasa sering di dalam sholat. Nah, mereka itu berada di dalam sholat karena ini hadis ini. Ya, mereka gulung daripada isbal, mereka ada gulung. Nanti kalau seandainya mereka tidak gulung, berarti isbal, maka nanti tidak sah sholatnya. Nah, itu dia. Makanya digulung. Maka jawabannya adalah bahwa isbal diharamkan di luar sholat ataupun di dalam sholat. Isbal, yaitu memanjangkan pakaian dari dua mata kaki, diharamkan baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Kalau digulung gimana hukumnya? Maka lebih baik daripada yang isbal, meskipun lebih baik dia senantiasa memotongnya daripada digulung-gulung. Ya, daripada apa? Digulung-gulung. Demikian. Adapun tata cara berziarah kubur, yaitu datang ke pekuburan. Misalkan di hadapan saya ada pekuburan, datang ke pekuburan, karena semua yang ada di hadapan saya dan saya juga akan menjadi penghuni pekuburan. Ya, datang ke pekuburan, kemudian menghadap kepada kuburan. Kiblat di belakang saya. Bagaimana cara mengucapkan salamnya? Maka tetap saja kita membelakangi kiblat, tetap menghadap kepada kuburan. Kalau seandainya kiblatnya di belakang. Jadi tidak mesti harus di menghadap kiblat, enggak. Ya, tidak. Biar orang sini aja gin, menziarahinya. Kada sebelah sana. Agar bisa menghadap kuburan, ayo keliling dua pal dulu. Nah, ini enggak benar. Ya, kalau pintu pekuburannya di sini sudah berdiri, kemudian menghadap kepada pekuburan, kemudian mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin, wa inna insyaallah bikum lalahikun, nas'alullah lana walakumul afiyah. Selesai berziarah kubur, kemudian mengingat kita nanti akan seperti ini. Mengingat kehidupan akhirat, mengingat pertanyaan mungkar dan nakir, mengingat siksa atau nikmat kubur, mengingat hari kebangkitan dari kubur, mengingat kehidupan akhirat. Sudah itu selesai. Ya. Beda halnya kalau kita mengantarkan jenazah. Ada beberapa proses lain. Kita datang ke pekuburan, kemudian kita ucapkan salam karena kita sama saja menziarahi kubur waktu itu meskipun kita sedang mengantar jenazah. Ucapkan salam, assalamualaikum ya ahlat diyar, sebagaimana yang saya tadi. Kemudian kita kuburkan. Kemudian ketika kuburkan, kita boleh berdiri atau duduk untuk beristighfar untuk orang yang dikubur tadi dan mendoakan kepada Allah agar orang yang dikubur tadi ditetapkan hatinya dengan ucapan Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu, ya Allah ampuni dia, ya Allah tetapkan hatinya. Fa innahul an yus'al, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dia sekarang itu ditanya. Ya, sesungguhnya sekarang itu ditanya. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cara-cara berziarah kubur. Dan kalau berziarah kubur, kalau ingin berjalan di tengah-tengah pekuburan, maka dilepas sendalnya untuk menghormati orang-orang yang dikubur. Dan tidak boleh untuk duduk di atas kuburan. Tidak boleh untuk membaca Al-Quran di pekuburan. Tidak boleh pekuburannya dibangun, dikeramiki dan semisal. Ustaz aneh kayaknya, semua manusia seperti itu di kuburannya. Masa kita ajarannya seperti ini? Enggak, bukan ajaran saya, ini ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saking jauhnya dari ajaran itu maka dianggap aneh. Dianggap asing. Padahal itulah ajaran Rasulullah SAW. Alla tujassasul kubur, tidak boleh itu dikeramiki, dikeraskan kuburannya. Ini para ikhwah sekalian. Mungkin pada suatu saat kita akan membahas kajian tematik hukum yang berkaitan dengan kuburan. Nah, silakan Ibu. Bismillah, barakallahu fiik Ustaz. Tadi dalam hadis 796 yang baru dijelaskan tadi, bahwa Rasulullah mengatakan kepada Abu Dzurair bahwa ucapan assalamualaika itu hanya untuk orang yang sudah meninggal. Nah, sedangkan kalau untuk orang yang masih hidup, ucapkanlah assalamualaika. Nah, bagaimana di dalam sholat kan itu ada tahiyat, pada saat baca tasahud itu kan ada assalamualaika ayuhan nabi. Mohon penjelasan Ustaz. Iya, itu kan berarti sama kita assalamualaika ayuhan nabi. Yang jadi permasalahan adalah alaika aja dulu, Bu. Itu yang tidak boleh. Alaikassalam. Alaikanya dulu yang itu adalah tahiyatul mauta fil jahiliyah. Ucapan salam kepada mayat di masa jahiliyah. Adapun tatkala salat kan kita assalam dulu. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Atau ada riwayat yang lain, assalamu alan nabiyyi wa rahmatullah wa barakatuh. Sebagian para sahabat mereka memakai kalau salat assalamu alan nabiyyi wa rahmatullah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mereka memakai tetap seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, assalamu alaikan nabiyyu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Seperti itu, Bu. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana-mana yang bertanya? Ya, silakan, Pak. Saya akan menanyakan tentang bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim menerima berita dan kabar-kabar yang terkini terhadap berita-berita orang kafir. Itu pertanyaannya. Kemudian penjelasan dari pertanyaan saya itu, seminggu yang lalu kami mendengar ceramah dari Ustadz. Beliau mengangkat suatu peristiwa teknologi orang-orang kafir, di mana katanya bahwa orang-orang kafir sekarang ini merekayasa terhadap keinginan tinggal di ruang angkasa. Kemudian saya kaitkan dengan peristiwa tahun 69 tentang terjadinya peristiwa Neil Armstrong yang sampai ke bulan. Sehingga beliau menjelaskan dengan rinci. Tapi dari penjelasan itu, dulu waktu kecil saya percaya, sekarang tambah bingung terhadap peristiwa itu. Bagaimana sikap kita, Ustaz? Sampai ke bulan katanya dulu kan, yang Neil Armstrong, Adrian dan Richard Collins gitu. Makasih. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Ada di dalam konsep hidup seorang muslim itu adalah al-bada'atu bil ahammi fal muhim, memulai sesuatu yang paling terpenting dibandingkan yang penting. Ya, umat Islam sekarang membutuhkan pembelajaran akidah, umat Islam sekarang membutuhkan pembelajaran fikih, bagaimana ibadah praktis yang benar-benar sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana berakidah yang benar, yang jauh dari kesyirikan, khurafat, bid'ah. Maka tidak terlalu hal yang dibutuhkan oleh umat Islam di zaman sekarang untuk membicarakan bahwa orang kafir sampai ke bulan. Biarkan mereka sampai ke bulan, kita sampai ke surga. Ya, tidak terlalu penting untuk membicarakan mereka sampai ke bulan atau tidak sampai ke bulan. Dan ada namanya kaedah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. termasuk kebaikan keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Dan saya melihat pembicaraan-pembicaraan itu sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat besar bagi seorang muslim, terutama dalam keadaan seperti ini. Yaitu lebih baik dia gali akidahnya, ilmu-ilmu akidah, ayat-ayat, hadis-hadis yang berkaitan dengan akidah yang benar, maka itu disampaikan kepada kaum muslim. Apakah sudah begitu bosan kita membicarakan akidah? Apakah sudah pintar sekali kita tentang akidah, kemudian kita membicarakan hal-hal yang semisal dengan itu? Ya, maka wallahu alam, saya jadi ingat perkataan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan, "Al-ilmu an tahsilihi katsir wal 'umru qasir fal fabda bil ahammi fal muhim." Ilmu kalau dicapai semua itu banyak, tidak selesai-selesai. Dan waktu sempit, maka mulailah dari yang penting, dari paling penting. Jadi sikap kita bahwasanya untuk hal-hal yang seperti itu lebih mendahulukan pembelajaran akidah, pembelajaran umat terhadap fikih, dan yang benar-benar dibutuhkan oleh umat Islam. Itu lebih baik dan lebih utama untuk dibicarakan di tengah-tengah kaum muslim. Apalagi sampai tadi disebutkan dalam pertanyaan, dijelaskan secara detail ya, bagaimana kejadian itu, mungkin sejarahnya, mungkin penciptaannya, maka tidak terlalu dibutuhkan oleh kaum muslim saat sekarang. Ustaz, apakah kaum muslim tidak perlu teknologi yang canggih? Maka beda pembicaraan kalau seandainya kita mengatakan bahwa seorang muslim harus belajar teknologi. Perkataan saya yang pertama tidak menunjukkan dan tidak berkonsekuensi orang tidak belajar teknologi untuk kepentingan kaum muslim. Tidak. Tetapi membicarakannya di dalam ceramah-ceramah yang seperti itu, ya, membicarakan UFO. Apa faedahnya UFO? Hah? Enggak ada ya. Maka lebih baik kita bicarakan tauhid, fikih yang memang benar-benar sangat diperlukan oleh kaum muslim. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Ustaz, kalau kita lihat kan ancaman isbal itu mengerikan. Lalu bagaimana dengan yang orang-orang muslim yang beliau itu kerja sebagai polisi dan sebagainya, atau seperti pelajar SMA, SMP dan sebagainya, itu kan mereka rata-rata ada peraturannya menggunakan pakaian dengan rapi. Jarang-jarang ada yang menggunakan celana di atas mata kaki. Dan saya pribadi pernah meneliti ada sebagian orang-orang salaf yang polisi, itu beliau kan tahu nih sunnah memanjangkan jenggot, celana di atas mata kaki, tapi beliau malah mencukurnya. Alasannya seperti itu, karena peraturan pemerintah tidak boleh. Nah, dan orang-orang jemaah tablik pun seperti itu juga, yang anggota polisinya. Lalu bagaimana penjelasan Ustaz? Ya, maka tetap syariat Allah didahulukan. Syariat Allah tetap didahulukan. Saya ingin bercerita, menjawab. Mudah-mudahan cerita ini bisa menjawab pertanyaan. Syekh Abdul Muhsin, waktu itu kita libur kajian, dan beliau biasanya kalau libur kajian beliau di sab pertama di Masjid Nabawi untuk murojaah Quran. Kemudian kita di samping-samping beliau ada orang Rusia, panjang jenggotnya, bertanya, "Syekh, kami ke Rusia kalau pulang liburan dalam keadaan jenggot seperti ini, maka di bandara langsung ditangkap, dimasukkan oleh intel kemana kami tidak tahu, nasibnya tidak tahu. Sampai saat ini kawan-kawan kami banyak seperti itu. Selamat atau tidak kami tidak tahu." Apa yang dijawab oleh Syekh? "Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Ada yang lebih parah daripada itu, Mas. Mungkin kalau bapak polisi karena peraturan negara tidak taat diberikan surat peringatan, tidak taat lagi surat peringatan lagi, taat lagi mungkin bisa dikeluarkan ataupun dinonaktifkan. Kalau anak-anak sekolah, mahasiswa SMP, SMA, ya mungkin malu, bukan karena apa peraturan. Saya belum pernah dengar peraturan SMP harus isbal atau SMA harus isbal. Nah, mungkin malu saja. Ada yang lebih parah nanyanya, Pak Mas, tentang jenggot dan isbal. Seorang pernah bertanya kepada saya, dia ini kerja di ngebor minyak. Ngebor minyak itu di lapangan dia kerjanya. Nah, namanya rig ya, kerja di rig. Itu kalau seandainya dia masuk ke dalam tempat pengeboran itu, dia harus memakai pakaian serba lengkap. Dan salah satu peraturan yang diwajibkan adalah mencukur jenggot. Kenapa? Karena jenggot itu faedahnya mencukur jenggot itu faedahnya untuk pekerjaan ini adalah dia agar tertutup seluruh pernafasan dia. Karena satu kali hirup itu udara racun, maka satu kali hirup dalam hitungan detik dia mati. Paham maksud saya? Ya. Kalau ada saja yang terbuka sedikit saja, terbuka terhirup oleh dia, maka mati. Jadi hitungannya nyawa, bukan hanya sekedar malu, bukan hanya sekedar peraturan. Maka jawabannya tetap man yattaqillah yaj'allahu makhraj. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar baginya. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati seorang sahabat isbal. Ternyata ketika ditanya, "Kenapa kamu musbil?" Kata beliau, "Sesungguhnya kakiku seperti ini." X. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kullu khalqillahi hasan." Setiap ciptaan Allah itu baik. Kaki-kaki kita mulus, tidak ada cacat. Dahulu saya pribadi, ya, penyakit kulit ini, itu malu terlihat, ya, malu terlihat. Tapi tetap saja harus diangkat, karena ini perintah Allah. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berhadapan dengan laknat Allah, tidak dilihat oleh Allah, tidak dibicarai oleh Allah, bagi kita siksa yang pedih. Dosa besar, bukan sembarangan. Maka orang berakal, cerdas adalah orang yang ketika berhadapan dengan dosa besar, dia harus berpikiran yang matang. Apakah hanya karena kita ingin mengejar dunia yang sementara tidak abadi, kemudian kita melanggar larangan Allah? Dan lebih parah lagi kalau seandainya dia sudah menjadi partisan ataupun simpatisan orang-orang yang bermanhaj salaf, kemudian malah melanggar, maka ini lebih parah lagi, lebih parah daripada orang yang belum belajar. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ya, harus kita lebih meyakini syariat Allah dibandingkan kemauan dunia kita. Dan ada perkataan menarik dari Imam Ibnu Katsir, dengan ini saya tutup kajian. Beliau mengatakan, "Man ahabba syai'an wa qaddamahu ala ta'atillah uzziba bih." Barang siapa yang menyukai sesuatu, suatu dunia dia sukai, dan dia dahulukan suatu ini dibandingkan taat kepada Allah, dia dahulukan ini dibandingkan taat kepada Allah, maka di akhirat dia akan disiksa dengan sesuatu ini. Ya, di akhirat dia akan disiksa dengan sesuatu ini. Wallahi Pak, kalau saya ingin cerita pengalaman saya pribadi. Ini penyakit keluarkan di kaki. Selama hampir 3 tahun di kota Madinah, menjadi mahasiswa di kota Madinah, saya tidak pernah buka kaki. Tidak pernah merasakan dinginnya lantai Masjid Nabawi, karena selalu pakai kaos kaki. Tapi saya tidak pernah isbal. Malu terlihat. Mulai membesar. Belang kakinya. Dilihat oleh anak-anak jijik. Dilihat oleh orang-orang tidak nyaman. Tapi tetap saja diangkat. Ini perintah Allah. Mau diapakan? Apalagi yang tidak ada penyakit pada kakinya. apalagi cuma dikatakan malu, celana cingkrang kebanjiran, ya kurang kain, sebut saja ini syariat Allah. Dan ini bahkan ini adalah modal dakwah. Dan yang seperti ini butuh kejujuran iman. Bukan hanya ketika pergi ke masjid Imam Syafi'i, enggak, tapi di seluruh tempat ya harus seperti itu. Apalagi di zaman sekarang banyak celana-celana yang memang cocok untuk dipakai. Bahkan di zaman di Inggris, Pak, style pakaian Inggris itu adalah cingkrang. Itu style pakaian Inggris. Makanya jangan malu. Bilang aja kalau seandainya kita lagi pakai pakaian cingkrang, ini English mood, Anda tahu. English mood ini. Ya, ini fashion, English fashion ini. Ya, seperti itu. Ini para ikhwah sekalian dirahmati. Jadi kita bangga, harus bangga dengan Islam kita. Harus bangga sebagai seorang muslim. Baik pakaiannya, ibadahnya, akidahnya. Dan pada saat itu terdapat saat terindah lezatnya iman. Lihat kawan-kawan yang di pekerja negeri sipil di kantor. Tetap mereka tidak isbal. Dikatakan apapun oleh orang tetap tidak isbal. Ya. Tetapi itu pun ditunjukkan dengan akhlak yang baik. Jangan kemudian merasa eksklusif dari orang lain, kemudian menuduh kalian semuanya pendosa. Nah, ini tidak benar. Ya, seperti itu. Ya, kita cukupkan. Makasih Ustaz waktunya. Sudah jam 9 malam. Cuma ini bukan pertanyaan Ustaz, hanya sedikit menambahkan saja informasi kepada Bapak yang menanya sebelah kiri meja Ustaz berkaitan dengan cerita orang Barat yang sudah sampai ke bulan. Mungkin untuk lebih jelas bisa dibaca di kitab Al-Masail jilid ketiga tulisan Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad, judulnya Gurauan Amerika. Itu ilmiah sekali. Insyaallah, mungkin kalau mau Bapak nanti saya fotokopikan pada saat pertemuan yang akan datang, insyaallah. Nah, itu bisa tambahan. Wallahu alam, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.